Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala man ba'd. Al-Qa'idah Sabi'ah. Baik, man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu syaikh al-allama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Al-Qa'idah Sabi'ah. Al-ilhadu fi asma'illah ta'ala huwa al-mailu biha hamma yajibu fiha. Nah, yang ketujuh dari Al-Qa'idah Al-Asma' Al-Ilhadu Ilhad fi Asma'illahi Ta'ala pada nama-nama Allah SWT huwa adalah Al-Mailu Biha Amma Yajibu Fiha. Al-Mailu Biha Amma Yajibu Fiha. Menyimpang. Al-mailu biha, yang ini menyimpang. Terhadapnya. Yang terhadap nama-nama itu. Amma yajibu fiha, dari apa-apa yang wajib padanya. Singkatnya penyimpangan dalam akidah, ya, asma'illahi ta'ala, dalam masalah akidah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, menyimpang dari yang seharusnya gitu. Al-mailu bi'amma yajibu fiha, menyimpang dari yang seharusnya dalam meyakini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham ya, itu al-ilhad, menyimpang dari apa yang seharusnya dalam meyakini asma asma Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa huwa anwa'. Wa huwa anwa'un. Al-awwalu an yunkira shay'an minha aw mimma dallat 'alayhi min as-sifati wal ahkami kama fa'ala ahlut ta'dili min al-jahmiyati wa ghayruhum. Wa ghayruhum. Naam. Fa inna ma kana dhalika ilhadan لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإن كان شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. طيب. وهو أنواع الإلحاد. Ada beberapa macam. الأول أي النوع الأول. Jenis yang pertama. أن ينكر شيئا منها. Mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah. Au mimma dallat alaihi min as-sifati, atau mengingkari sesuatu dari sifat-sifat yang ditunjukkannya, dari apa-apa yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, dari sifat-sifat wal ahkami, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh nama-nama itu dari hukum-hukum. Ada yang diingkari sesuatu dari itu. Apakah mengingkari nama-nama itu, atau mengingkari satu sifat yang ditunjukkan oleh nama itu, atau mengingkari hukum yang ditunjukkan oleh nama itu. Kama fa'ala ahlu ta'qili, sebagaimana yang dilakukan, diperbuat oleh ahlu ta'qil, golongan yang menta'qil, yang menolak, ya, nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, minal jahmiyah, dari kalangan kaum jahmiyah, wa ghairihim, dan yang lainnya. Wajib, ingat, telah kami sampaikan faedah dan secara detail rincian ta'til yang dilakukan oleh golong-golong itu akan dipelajari pada kitab Takrib Tanwiriyah. Nah, telah disampaikan bahwa Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat. Nah, adapun Mu'tazilah sebenarnya telah lewat, menolak seluruh sifat meskipun menetapkan nama. Nah, yakni kaum Mu'tazilah menyelisihi kaidah asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsafun. Karena Mu'tazilah menjadikan asma'ullah ta'ala a'lamun faqat, tidak menunjukkan sifat. Baik. Kemudian ada yang mengingkari, menta'til sebagian sifat saja, seperti Asy'ariyah, yang begitu. Nah, Kemudian ingat juga bahwa pemutlakan kata Jahmiyah, ya, jika dimutlakkan, ya, dilepas mutlak penyebutannya, maka bisa jadi yang dimaksud kaum Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat, bisa jadi yang dimaksud kaum Mu'tazilah saja. Baik. Ya, di sini ungkapan masih global mengatakan sebagaimana dilakukan oleh ahlu ta'til, para penolak nama-nama dan sifat-sifat dari kalangan kaum Jahmiyah dan yang lainnya. Rinciannya apa yang saya sampaikan tadi. Baik. Wa inna ma kana dalika. Baik. Sudah dibaca tadi. Wa inna ma kana dalika ilhadan. Hanyalah sesungguhnya itu termasuk ilhad, termasuk penyimpangan dari apa yang seharusnya, dari apa yang wajib dalam meyakini nama-nama Allah. Li wujubil imani biha, dikarenakan wajib beriman dengannya, dengan nama-nama Allah. Wa bima dallat alaihi, dan dengan apa yang ditunjukkan atasnya oleh nama-nama itu. Minal ahkami, dari hukum-hukum. Wa sifati, dan sifat-sifat. Al-la'iqati billahi, as-sifatil la'iqati billahi, dan sifat-sifat yang selaras, sepadan dengan hakikat diri Allah Subhanahu wa taala. Fa inkaru syai'in min dzalika, maka mengingkari sesuatu dari hal itu termasuk mailun biha, penyimpangan, ya, terhadapnya. Anna yajibu fiha, dari apa-apa yang wajib padanya. Wajib. Dalam akidah asma' sifat, wajib mengimani nama-nama Allah dan apa yang ditunjukkannya dari sifat-sifat dan hukum-hukum sebagaimana telah lewat kaidahnya. Nah, tentunya dengan keyakinan, ya, hakikat itu semua adalah selaras, sepadan dengan hakikat zat, diri, wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya beda dengan hakikat nama-nama, sifat-sifat, dan hukum-hukum yang ada pada makhluk. Nah, kan begitu. Nah, ketika ada sesuatu yang diingkari, itu berarti berpaling, menyimpang dari apa yang seharusnya. Sehingga tergolong ilhad. Baik. Yang kedua, athani, athani. Ayyaj'alaha dalatan ala sifati tushabihu ala sifati ala sifatin tushabihu sifatil makhluqin kama fa'ala ahlu tashbihi wa dhalika li anna tashbiha ma'nan batilun la yumkinu an tadilla alayhin nususu bal hiya dalatun ala butlanihi wa ja'luha dalatan alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Baik. Yang kedua, ayya ja'alaha dallatan, menjadikan nama-nama Allah menunjukkan ala sifatin, atas sifat-sifat. Tushabihu, yang menyerupai, menyamai sifatil makhlukin. Tushabihu di sini maksudnya tumathilu, ya. Tushabihu yakni tumathilu, yang menyamai, menyerupai, maksudnya menyamai sifatil makhlukin, sifat-sifat makhluk. Kama fa'ala ahlu tashbih, sebagaimana yang diperbuat oleh ahlu tashbih, yakni ahlu tamthil. Wajib. Karena satu hal yang perlu kita ingat, ya, dari sekarang diingatkan, ya, bahwa istilah tashbih itu tashbih yang madmum maksudnya adalah tamthil, sesuai dengan ungkapan Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un huwa as-sami'ul basir. Jadi Allah tidak mengatakan laisa kasyibihi, tapi laisa kamitslihi. Tidak ada yang sama, yang serupa, yang sama, ya, dengannya sesuatu. Jadi ungkapan dengan at-tamtsil, ya, itu lebih tepat daripada tasbih. Dan ini jadi dijelaskan sendiri oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang jelas, jika ada penggunaan tasbih, yang penting difahami bahwa tasbih yang dimaksud adalah tamtsil. Nah, Karena akan kita pelajari dalam qawaid al-asma' wa sifat bahwa di sana ada sisi musyabahah. Ada sisi apa? Ada sisi musyabahah, sisi kesamaan, keserupaan. Ya. Dalam hal makna umum. Dalam sisi makna, dalam hal makna umum. Ma'nan kulliyun, makna umum. Ya, makna umum yakni makna dasar secara bahasa. Nah, antara nama Allah dengan nama makhluk, antara sifat Allah dengan sifat makhluk, ada keserupaan atau kesamaan dari sisi apa tadi? Ma'nan kulliyun, yakni ma'nan ma'nan am, yaitu makna makna umum, yakni makna dasar secara bahasa. Misalkan Allah bernama As-Sami', ya kan? Manusia juga disifati, Allah disifati As-Sami', ya kan? Manusia juga disifati As-Sami', ya kan? Apa makna As-Sami'? Apa makna As-Sami' secara umum? Makna As-Sami' secara umum, yakni makna dasar dalam bahasa Arab. As-Sami' artinya apa? Mendengar. Jadi ada keserupaan makna, kan? Sama makna, sama-sama mendengar. Tapi, ya, ketika As-Sami disandarkan kepada Allah, yakni sam'ullah, pendengaran Allah, hakikat pendengaran Allah beda dengan sam'u al-insan, pendengaran insan yang disandarkan kepada insan. Jadi bedanya ketika, ya, dikhususkan, penghususan, ini nama Allah, ini nama makhluk, ini sifat Allah, ini sifat makhluk. Hakikatnya jadi beda pendengaran hakikat. Pendengaran Allah beda dengan hakikat pendengaran makhluk. Tapi makna mendengar secara umum, yakni dasar makna secara bahasa, sama yang mendengar. Tapi cara mendengarnya Allah beda dengan cara mendengarnya makhluk. Pendengaran Allah beda dengan pendengaran makhluk. Bisa dipahami? Nah. Jadi menjadikan nama-nama Allah menunjukkan atas sifat-sifat yang menyerupai, yakni menyamai sifat makhluk. Nah, yakni maksudnya apa nih? Pada kekhususan. Pada kekhususan sifat-sifat Allah. Pada hakikat sifat-sifat Allah. Itu yang bermasalah di situ. Bukan pada makna umum tadi, makna dasar secara bahasa yang dijelaskan. Karena itu memang sama. Yani tushabihu sifat al-makhluqin. Yani fi haqiqatiha wa khususiyatiha. Itu pada hakikat sifat-sifat itu dan pada kekhususan sifat-sifat itu. Di situ masalahnya. Nah, mereka menyamakan itu. Kama fa'ala ahlu tasbihi, sebagaimana yang diperbuat oleh ahlu tasbih, yakni ahlu tamthil, golongan yang menyamakan hakikat, ya, kekhususan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Wa dhalika li anna tasbiha, hal itu dikarenakan at-tasbih, penyerupaan, yakni penyamaan, maknan batilun, adalah makna yang batil. La yumkinu, tidak mungkin antadulla alaihi an-nususu, la yumkinu antadulla alaihi an-nususu, tidak mungkin nas-nas yang ada menunjukkan hal itu, menunjukkan adanya penyamaan hakikat dan kekhususan. Ya, itu makna yang batil. Tidak mungkin nas-nas menunjukkan hal itu. Bal hiya, bahkan hiya yakni an-nusus, bahkan nas-nas itu dalatun, tentunya menunjukkan ala butlanihi, atas, ya, batilnya makna tersebut. Faja'aluha, yani faja'alun nusus dallatan alaih, maka menjadikan nas-nas dari nama-nama tersebut menunjukkan atas perkara itu, yakni adanya menunjukkan atas perkara itu, yakni penyamaan, ya, kesamaan hakikat sifat-sifat Allah dengan makhluk, ini adalah mailun biha amma yajibu fiha, penyimpangan dengannya dari apa yang seharusnya, termasuk ilhad. Baik, bertentangan dengan laisa kamitslihi syai. Nah, meskipun sama dari segi makna lugawi, yakni dari segi makna dasar bahasa, makna umum tadi yang dijelaskan, tetapi hakikat ya sudah beda. Nah, itu hakikatnya itu khusus untuk Allah, ini hakikatnya khusus untuk makhluk. Nah, ini tidak sama. Baik, asal itu Ayyusammi Allah Ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu fatasmiyatin nasara lahu al-aba fatasmiyatil falasifati iyyahu al-illatal fa'ilata fadalika li'anna asma'allah ta'ala tawqifiyyatun فتسميةullah تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. طيب. Yang ketiga dari jenis ilhad menamakan Allah تعالى dengan sesuatu yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Ya, sudah kita lewati kaidah asma'ullah ta'ala tawqifiyyatun la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah dan tawqifiyyah, yakni tatawaqqafu 'ala ad-dalil itsbatan wa nafyan, harus berdasarkan dalil baik penetapan maupun penafian. La majala lil aqli fiha, tidak ada ruang untuk akal ikut ya, ambil andil di dalamnya. Nah, maka menamakan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak namakan dirinya dalam nas-nas, berarti ini termasuk ilhad, penyimpangan dari apa yang seharusnya, yang wajib. Seperti yang dilakukan oleh orang Nasara, menamakan Allah dengan al-ab, ayah, dan penamaan al-falasifah, ahli filsafat, kepada Allah, mengistilahkannya dengan al-illa al-fa'ilah, yani illat faktor pelaku, ya, faktor pelaku terhadap makhluk-makhluk yang tercipta. Naam, hal itu dikarenakan nama-nama Allah SWT tawqifiyah, supaya terlewat kaidahnya. Fatasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah, maka dengan itu menamakan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak namai dirinya dengannya, mailun biha amma yajibu fiha, termasuk penyimpangan dengannya terhadapnya dari apa yang seharusnya. Kama anna hadhil asma'a, sebagaimana halnya bahwa nama-nama ini, allati sammauhu biha nafsaha, yang mereka golongan-golongan itu menamai Allah dengan nama-nama ini, ya, batilatun, hal itu batil, yunazzahu Allah Ta'ala anha, Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan darinya, disucikan darinya Subhanahu wa Ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Baik, kami sah. Berarti anna ar-rabi'. خامسة. نعم نكمل. طيب الرابع. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون باشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق لأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى حدد yang keempat ayyushtaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam. Memetik dari nama-nama Allah nama-nama untuk patung-patung berhala sebagaimana dilakukan oleh kaum musyrikin fi istiqaqil uzza min al-aziz. Kaum musyrikin memetik nama Al-Uzza untuk patung berhala mereka, sesembahan mereka, dari nama Al-Aziz. Dan pemetikan nama Al-Lat untuk patung yang lainnya, minal ilahi, dari nama Al-Ilah, ala ahadil qulain. Menurut salah satu pendapat, ada dua pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa mereka menamakan patung berhala mereka dengan Lat, penamaan itu dipetik dari Al-Ilah. Jadi ada unsur penyamaan. Ingin menandingkan patung mereka dengan Allah dengan memberi penamaan yang dipetik dari nama salah satu nama Allah. Fasammau biha asnamahum, maka mereka menamai dengan nama-nama itu patung-patung berhala mereka. Wadalika li'anna asma'allahi ta'ala mukhtasatun bihi. Hal itu termasuk ilhad, penyimpangan dari apa yang seharusnya, yang wajib. Karena li'anna asma'allahi ta'ala, karena nama-nama Allah ta'ala mukhtasatun bihi, khusus baginya, khusus dengannya, dengan Allah ta'ala. Tidak bisa diberikan kepada selainnya. Baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Hanya milik Allah, al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka hendaknya kalian berdoa dengannya. Semuanya telah lewat makna ayat ini. Baik berdoa dengan doa masalah maupun doa ibadah. Kemudian bertentangan dengan ayat Allah, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah tidak ada Tuhan yang benar selain Dia. Lahu, hanya miliknya lah al asma'ul husna. Dan bertentangan dengan ayat lahul asma'ul husna, hanya milik Allah al asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa al-asma'ul husna itu khusus milik Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa diberikan kepada selainnya. Perlu kita ketahui bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat-sifat Allah, ada yang memang di antara nama-nama itu ada nama-nama yang memang khusus bagi Allah, dan tidak boleh dinamakan dengannya makhluk. Seperti Allah, nama Allah, nama Al-Ilah, seperti nama Ar-Rahman, itu semua nanti dipelajari di kitab yang lain, bahwa memang ada nama-nama Allah yang tidak tidak boleh dinamakan makhluk. Jadi ini pemutlakannya tidak boleh. Misalkan seseorang disebut diberi nama Rahman, itu tidak boleh. Seseorang diberi nama Allah tidak boleh, haram. Seseorang diberi nama Ilah, wah tidak boleh. Nah, paham ya? Nah. Tapi seseorang misalkan diberi nama Halim, begitu dimutlakkan dia Halim. Nah, ya. Dan semisalnya, ya, bisa saja. Meskipun adabnya kalau memberi nama itu di takdir dia, Abdul Halim, ya, Abdul Aziz dan seterusnya. Nah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi di namanya apa? Aziz, rauf, rahim. Artinya bisa dimutlakkan ke makhluk. Nah. Tapi seperti Ar-Rahman, Allah, Al-Ilah itu tidak bisa. Nah, ini faedah faedah tersendiri yang anda tambahkan di sini, nanti ingat dengan faedah itu. Nah. Namun di sini bentuk ilhadnya di sini karena memang ya nama dari nama Allah dipetik untuk diberikan ke patung berhala. Jadi memang ada unsur apa di sini? Ada unsur ingin menyamakan, ya, dalam hal penamaan, dalam hal yang khusus. Nah, bertentangan dengan ayat ini. Fakama khassa bil ibadati, maka sebagaimana Allah memiliki kekhususan dalam hal diibadahi, wabil uluhiyah dalam hal ketuhanan, al-haq yang benar, ya, bahwa dialah satu-satunya al-ilahul haq, Tuhan yang benar, al-ma'budu, na'am, al-haq yang diibadahi secara benar dan selainnya batil. Na'am, wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, dan bahwasanya Allah bertasbih untuknya apa yang ada di langit dan di bumi. Fa huwa mukhtassun bil asma'il husna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekhususan dengan al-asma'ul husna, dimilikinya. Fa tasmiyatu ghairihi biha, ah ini lihat, fatasmiyatu ghairihi biha ala alwajhi alladhi ikhtassu billahi azza wa jall, maka menamakan selainnya dengan salah satu dari nama-namanya ala alwajhi dalam bentuk alladhi ikhtassu billah, ya, dalam bentuk yang khusus milik Allah azza wa jall, mailun biha majibu fiha, ini adalah penyimpangan ilhad. Ya. Jadi ketika mereka menamakan patung itu dengan Al-Uzza dipilih dari Al-Aziz, ini memang ada unsur penyamaan dalam hal yang merupakan khususan Allah, karena mereka kan menyembah patung itu. Jadi mereka menuhankan patung itu seperti Allah. Kemudian ya, Allah di antara namanya Al-Aziz, mereka ingin menandingi dan mengatakan ini Al-Uzza. Nah. Begitu. Al-Ilah ini Allah, dan mereka menyembahnya. Baik. Tadi yang disebutkan ada faedah lain, bahwa memang ada nama-nama yang tidak bisa dimutlakkan, ya, seperti yang disebutkan Allah, Al-Ilah, Ar-Rahman. Tapi ada nama-nama Allah yang bisa dimutlakkan kepada makhluk, supaya tidak salah paham di sini. Yang sampai misalkan itu dianggap ilhad ketika ada seseorang dinamakan Aziz, ya, atau dinamakan apa? Rahim atau Rauf. Nah, karena ayat tadi yang kami bacakan, nah, tentang Nabi Azizun alaihi ma anittum, kan disifati dengan Aziz, dinamai Aziz. Nah, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini yani, raufun rahim bil mu'minin. Jadi dinamai, disifati dengan itu. Tapi tentunya ya, izzahnya makhluk, ra'fahnya makhluk. Nah, izzah kemuliaannya makhluk, ra'fahnya yakni kasih sayangnya ya makhluk, rahmatnya makhluk, kasih sayangnya makhluk yang dimilikinya beda dengan hakikat yang dimiliki oleh Allah. Nah, begitu. Jadi meskipun pemutlakan nama-nama itu dibolehkan untuk selain Allah, tetapi jangan dipahami ya bahwa hakikatnya sama dengan hakikat nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beda. Nah. Apabila ada seseorang menyamakan hakikatnya, maka itu termasuk ilhad, masuk ke masuk ke an-nau' tsani tadi. Nah, an-nau' tsani tadi yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, pada hakikatnya. Namun an-nau' rabi ini memang sekarang pembahasannya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik menamakan patung mereka dengan nama-nama yang dipetik dari nama-nama Allah. Nah, dan ini jelas adalah penamaan selain Allah dengan sebagian nama Allah dalam bentuk ya menyamakan kekhusus dalam hal kekhususan. Bisa dipahamin ya? Baik. Kemudian di sebagian naskah jatuh ini. Nah, itu apa tadi? Wal ilhad bi jami'i anwa'ihi muharramun. لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. أي والإلحاد بجميع أنواعه محرم. إلحاد dengan seluruh macamnya haram. لأن الله تعالى karena sesungguhnya Allah Ta'ala haddad al-mulhidin, Allah telah mengancam ya tahdid, ancaman terhadap al-mulhidin dengan mengatakan wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, biarkan, dharu yakni utruku, biarkan orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah, sayujazawna makanu ya'malun, yakni serahkan urusannya kepada Allah, Allah yang akan menghukum mereka, yaitu sayujazawna, mereka akan dibalas makanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan, dibalas oleh Allah. Jadi biarkan mereka ya, namun tidak mau menerima nasihat ya, tetapi Allah akan membalas apa yang telah mereka lakukan itu. Nah, ketika diancam akan dibalas yakni dihukum, itu berarti haram. Nah, ada tahdid, ancaman akan dihukum, pelakunya berarti haram. Nah, wa minhum ma yakunu syirkan aw kufran, dan di antara perkara itu setelah kita mengetahui bahwa itu semua haram, adapun rinciannya ada yang merupakan syirik, ada yang merupakan kufur ya, hasba ma taqtadihi al-adillah asy-syar'iyyah, tergantung tuntutan dari dalil syar'i dalam ya penilaiannya. Baik. Seperti misalkan apa yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat, ya. Jahmiyah kan ya, yakni ilhad yang dilakukan kaum Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat kan difonis kekufuran. Nah, termasuk bid'ah mukaffirah. Kan begitu. Ya. Nah, seperti itu. Yang dilakukan kaum Nasara ini kan termasuk kekafiran kan? Nah, penamaan al-Ab. Mereka apa bahasanya mereka? Baba ya? Hah? Bapak Allah. Na'udzubillah. Astagfirullah. Nah, ini juga dilakukan oleh kaum filsafat al-illa al-fa'il, ini kan kekufuran ya. Nah. termasuk kufur akbar, termasuk yang dijauhkan oleh kaum musyrikin, nama Al-Uzza, Allah, ini kan kufur akbar, syirik akbar ya. Nah, Bapak Al-Ab ini tadi, Nasara, ini syirik akbar. Nah, oleh Al-Falasifah, ini kufur akbar. Nah, begitu. Jadi, sesuai tuntutan dalil syar'i. Nah, barakallahu fikum. Dengan demikian selesai qawaid al-asma, ada 7 qawaidah, dihafalkan dengan baik, terus dijaga. Nah, kita telah pelajari syarahnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke al-faslu tsani, qawaidu fi sifatillah ta'ala. Ada kaidah dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah. Shukran lakum.